Thank you. sedih, pedih sangat perih. Coba antum pangkin di sini berganti. Luka hati luka, luka sangat dalam. Air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang percaya. Lain orang, lain derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Masih bersama Elisa Salsa. Sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Ternyata hatimu buta, buta karena tabir kepalsuan. Ku coba untuk tidak putus. kuserahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan berat. Karena aku tahu tak seorang Sudah memprihatinkan. di ibu kota. Kedatanganmu ku tunggu. Oh, Thank you. sadar mengapa begini. Mengapa dulu ku terlalu sayang?

Thank you. Jangan kau sembunyi, tak patah hatimu. Oke, buat semuanya tamu undangan, selamat menikmati ya. Satu tebak kembali bersama Nunu, ya. Oke, Nunu, kita doain lagi yuk. Ayo, Mas. Asik. Asalkan kau Oke, kembali masih bersama Elisa Sasa. Nunung, kita coba mengikuti putaran yang kedua. Di suasana masih santai. Yuk. Terima kasih. Oke, buat semuanya panitia mudah-mudahan terhibur. Satu persembahan bersama Delisa Salsa. Yuk, asik. Sobat Boncel, silakan. Yuk. Mudah-mudahan buat pengantin sakinah, mawaddah dan warohmah. Oke, yuk. Selalu buat mempelai ya, satu lembar bunga surga. Ya buat bukan semuanya joget yo. Yeah. Nyanyi langsung aja, yuk silakan. Oke. Okay. Oke, okay, Mas. Dengar kembali satu persembahan yuk. Oke. Oke. Just asik. Buat yang minta lagu, mohon untuk naik ke panggung ya. Woo! Sin. Ada patung alis. Kesenangan orang asal tak mengganggu lagi. Thank you. sudah merasa menundukkan semesta. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. sampai hati membunuh anaknya. Sungguh malang nasibmu kawan, sungguh malang nasibmu kawan. Kisah seorang siksa-siksa disiksanya sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada beri kemanusia zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. Sungguh malang nasibmu kawan, sungguh malang nasibmu kawan. sempurna Tuhan penciptakan.

kota. Di ibu kota I'm not afraid to die. kian lama.